ya, wassamawati. Ini Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, lautan, bumi dan langit-langit. Gitu ya. Contoh berikutnya dibaca. Fa'alal adu al-abna'a al-abna'a wal-banati. Ya. Sa'alal abu al-abna'a wal-banati. Ayah bertanya. Ayah bertanya kepada anaknya dan putri-putrinya. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Berikutnya. Ayat al-bat. Nomor tiga. Katab tu. Katab tu hadihil kalimatin. Kalimati. Iya, ada alif lam, tidak tanwin. Katab tu hadihil kalimati. Okay. Saya menulis kata-kata ini. Okay. Berikutnya. Atiba'a. Atiba'a watabibati. Ya, ra'aitul atiba'a watabibati. Al-atiba'a jamak dari tabib, muzakkar. At-tabibati jamak dari tabibah, muannatsnya. Dokter perempuan, dokter laki-laki, dokter perempuan ya. Okay. Berikutnya. Khosalal walada. Waladu. Khosalal walatu. As-sayarati. Ta. As-sayarata. Jama' atau mufrad ini as-sayarah? Jama' mufrad ya. Ingat, jama' muannats salim dengan alif dan ta. Ini as-sayarah, ta-nya tak ta'nits. Yang nomor lima loh. Yang nomor lima, bukan nomor enam. Yang sampingnya. Yang nomor lima, mufrad ya. Ghasalal waladu as-sayyarata. Mufrad, maka dengan fathah as-sayyarata. Yang nomor enam. Ghasalal waladu as-sayyarati. Ya, ini yang baru jamak mu'annat salim as-sayyarati. Bandingkan, bedakan as-sayyarata, as-sayyarati. Tulisannya, lafadznya, hurufnya, harokatnya. Titani, titani, ya diperhatikan. Berikutnya. Ya, akhobta, akhobta. Akhobta riya. Ar-riyalati. Ar-riyalati ya bin. Bunaya. Ya bun, ya bunaya. Ya, akhobta riyalati ya bunaya. Apakah kamu mengambil rial-rial itu, wahai anakku, wahai ananda? Rialat, jamak dari rial, mata uang Saudi ya, rial. Ini jamaknya jamak mu'annas salim, rialat. Rial-rial. Berikutnya. Fa'ala bilalun jumala jumala'ahu. Jumala'ahu, ya. Jumala'ah, jamak taksir. Bukan jamak mu'annas salim, maka dia nasab dengan fathah zumala'a. Ya. Yang mudhafnya ya, zumala'a. Ataupun ha, itu mudhaf ilaih, tidak termasuk ya. Sa'ala bilalun zumala'ahu. Bilal bertanya pada teman-temannya. Yang nomor sembilan. Sa'alat. Sa'alat. Zainabu. Zamila Zamila Ti ha. Ya, Zamila Ti. Ini jamak mu'annas salim ya, sebagai maf'ul bih, maka dia mansub ya, dengan tanda kasrah, karena ini jamak mu'annas salim. Zamila Ti ya, kemudian diidofahkan pada dhamir ha. Zamilatiha. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Zainab bertanya pada teman-teman perempuannya. Berikutnya. Qara'tul kitaba kutub. Qara'tul kutuba wassuhufa wal majallati. Ya, al-kutub ya, ini jamak. Qara'tul kutuba wassuhufa wal majallati. Baik. Berikutnya. Ra'aitu ikhwata hamid. Hamidin wa akhwati